Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalakakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwatal iman wal akhwat a'azzakumullah wa 'azza wa jal, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian lanjutan yang kita selenggarakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, juga rizki yang baik yang diberkahi Allah serta amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan inilah doa yang senantiasa kita mintakan kepada Allah. Semoga Allah menambahi kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung pula kepada ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah terkenyangkan, juga dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan juga dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan juga dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan juga dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada kita sebagai umatnya, setiap hari tidak boleh kita lalaikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu yang baik untuk kita, dan berdoa kepada Allah dengan meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak baik. Meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Meminta kepada Allah umur yang panjang dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari panjangnya umur yang kemudian umur itu tidak ada kebaikan bagi kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti seorang muslim bertanggung jawab atas dirinya yang Allah karuniakan kehidupan kepadanya adalah menjaga dirinya dari sesuatu yang akan membuat dirinya celaka. Allah telah mengamanahkan fisik kepada kita. Allah telah mengamanahkan fisik pada kita. Allah telah mengamanahkan akal pada diri kita. Allah telah mengamanahkan hati pada diri kita. Allah telah mengamanahkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang semua itu Allah akan minta pertanggungjawaban dari kita semua. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika 'anha mas'ula. Bahwa sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, ya, dan juga hati yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Maka ikhwatal iman, termasuk kewajiban kita kepada diri kita sendiri sebelum kepada orang lain adalah menjaga diri kita dari sesuatu yang akan membuat hidup kita ini sulit, hidup kita ini susah di dunia, apalagi kehidupan kita di akhirat. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Pesan ini sengaja Allah sampaikan kepada kita orang-orang yang beriman. Karena kalau orang-orang kafir, ya dia sudah jelas dari awal hidupnya sudah seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Khitab Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. "Ya ayyuhalladzina amanu." Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, duhai sekalian manusia. Allah tidak mengatakan ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya ayuhal fasiqun, pada orang-orang fasik. Ya ayuhal munafiqun, kepada orang-orang munafik. Tapi Allah firmankan kepada kita, ya ayuhal ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa Allah perintahkan? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka. Sekali lagi bahwa ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Allah mengajak bicaranya kepada kita yang sudah mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilah kita adalah Allah Azza wa Jal. Allah katakan, ya ayuhalladzina amanu. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum ay allimu wa addibu anfusakum. Ajarkanlah diri kalian dan juga adab-adabkanlah. Atau apa? Ajari adab kepada diri kita. Beradablah pada diri kita. Ini yang paling utama. Seakan-akan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, orang tidak mungkin bisa beradab kepada orang lain kalau dia tidak beradab pada diri sendiri. Ini manaku angfusakum. Tidak mungkin kita bisa beradab kepada keluarga kita sebelum kita beradab kepada diri sendiri. Maka di sini katakan, alimu angfusakum wa adibu. Ajarkanlah diri kalian dan juga adablah untuk kalian sendiri. Ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya. Maka dari situlah ikhwatal iman wal akhwat azzakumullahu azza wa jal. Permasalahan ini adalah masalah yang saya kira sudah sering dibahas oleh para asatid. Bagaimana mendidik diri kita sendiri adalah merupakan sebuah kewajiban. Dan pendidikan itu ikhwatal iman adalah bukan sekali jadi. Mengajarkan ayat ini tidak sekali jadi. Akan tetapi harus terus berulang dan berulang, diingatkan dan diingatkan. Salah satu metode pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana banyak dijelaskan seperti di dalam kitab An-Nabiyul Karim Mualliman ya Dr. Fadl Ilahi, beliau memasukkan dari 45 pola pendidikan Rasul kepada kita, salah satu pola yang ada di situ adalah apa? Takrir, yaitu apa? Mengulang-ulang pendidikan tersebut. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Kita tidak boleh bosan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Setiap kali ayat itu dibaca, maka setiap kali itu juga ayat akan memberikan apa? Pendidikannya kepada kita. Tidak sebagaimana ayat yang sebelumnya, yang ayat itu pernah kita baca sebelumnya. Setiap ayat itu kita baca, maka pada ayat tersebut terdapat apa? Ilmu yang baru. Ini faedah daripada takrir. Bagaimana ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu ketika mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan wafat, Umar bin Al-Khattab dia dengan tegas-tegas mengancam kepada semua manusia pada saat itu. yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, maka akan aku bunuh mereka. Ya kan? Itu diancam oleh Umar Ibn Al-Khattab. Dan ketika berita itu sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka justru Abu Bakar membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang setiap manusia itu pasti akan mengalami apa? Kematian. Maka dikatakan, siapa yang menyembah Muhammad fa Muhammadun qad mat, wa man ya'budullaha fa Allahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu telah wafat, telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Apa kata Umar bin Al-Khattab ketika telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang kematian? Telah diberikan nasihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, seakan-akan aku baru mendengar ayat itu turun yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menandakan apa ikhwatal iman? Ayat Al-Quran memberikan wahyu kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Setiap ayat itu dibaca, pengaruhnya pada hari ini berbeda dengan pengaruhnya ayat itu dibaca pada hari esok, dan pada hari esok yang lainnya. Akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka jangan heran kalau misalkan para ulama menuliskan tafsir Al-Quranul Karim, setiap generasi itu akan muncul tafsir-tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Barangkali kita mengatakan, tidakkah cukup tafsir Al-Tabari yang begitu panjangnya, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi yang begitu berjilid-jilid, ditambah lagi dengan tafsir Ibnu Katsir 4 jilid atau 6 jilid, ditambah lagi misalkan tafsir-tafsir yang lainnya. Ada tafsir Al-Muyassar, ada tafsir Al-Wasit, ada tafsir Misbahul Munir dan yang lain-lainnya. Tapi setiap kali ayat itu dibaca, maka setiap kali itu ayat itu memberikan apa? Pelajaran yang berharga kepada kita. Nah, apa yang dimaksudkan dari penjelasan ini? Al-Quran itu harus selalu diulang-ulang oleh kita, dan setiap pengulangan Al-Quran itu akan memberikan ilmu-ilmu yang baru, yang kalau kita mencatatnya dengan pena-pena kita, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Kullau kanal bahru midada li kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. Jadi kalau antum menuliskan, ya, mendengarkan kajian tafsir, buku tulis sudah disiapkan, pulpennya sampai 5 sudah disiapkan, Pak. Saya yakin pulpen itu habis, lembaran itu habis, ayatnya belum selesai yang dibahas. Besoknya suruh ngulang lagi tafsir itu, surat itu dibahas lagi, sediakan lagi 5 pulpen, berapa satu buku, tulis lagi, enggak selesai juga. Itu Al-Quranul Karim. Tidak akan mendatangkan kebosanan pada seorang yang membacanya. Dari sinilah pendidikan Al-Quran kepada kita. Ketika Allah menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum nara, maka terus ulangi dan ulangi, ya, pendidikan Al-Quran ini kepada kita sekalian. Nah, ini sebagai mukadimah yang ingin saya sampaikan kepada ikhwah dan juga akhwat sekalian, bahwa pembahasan ku anfusakum wa ahlikum nara, meskipun ini sudah sering dibahas oleh para asatidz kita di sini, akan tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan ilmu kita. Yang belum kuat ilmunya di dalam jiwa kita, semoga Allah kuatkan. Yang belum istiqamah, semoga Allah istiqamahkan. Yang belum diamalkan, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. 3 tahun lalu barangkali antum mendengar ayat ini dibahas, tapi 3 tahun itu pula kita belum pernah mengamalkannya. Siapa tahu kemudian diulang lagi, tahun depan diulang lagi, maka Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Betapa banyak pengajaran, ya, yang 10 tahun yang silam kemudian kita baru menyadarinya saat ini. Dan itu terbukti. Saya sendiri mengalami hal yang sama. Kitab Sahih Al-Bukhari saya beli itu kurang lebih pada tahun 1989. ketika baru pertama kali duduk di kelas satu takhasus atau pra-alia tahun 89. Itu kitab Sahih Bukhari-nya sudah ada di tangan. Bahkan gak tanggung-tanggung. Kita nitip kepada orang yang sedang berhaji, kemudian dibawakan dua jilid. Dibaca? Tidak juga. Sampai lulus aliyah tidak dibaca juga. Melanjutkan kuliah belum juga dibaca. Baru dibaca kira-kira hanya tahun dua tahun terakhir ini. Itu pun memilih-milih mana pokok pembahasan yang sedang dicari. Ya. Maka dari sini apa manfaatnya? Maksudnya adalah bahwa ilmu Islam tidak akan pernah usang dengan zaman. Antum mewariskan ilmu dan kitab kepada generasi-generasi kita, itu akan jauh lebih baik. Karena bisa jadi kitab yang kita beli pada saat ini, baru dibacanya oleh anak dan cucu kita. Anak kita akan memuliakan kita, manakala antum anak-anak kita melihat di ruang tamu kita, itu kitabnya Masya Allah penuh semua dengan kitab. Dan anak yang pertama kali ketika melihat rumahnya kita itu isinya kitab semuanya. Cucu kita ngelihat rumah kakeknya itu isinya kitab semua. Tidak ada di dalam benak mereka yang su'uzon. Rata-rata semuanya berhusnuzon. Dulu kakek saya berarti baca kitab ini semua. Padahal apa? Belum? Belum tentu. Belum tentu dibaca. Tapi husnuzan dia. Iya kan? Cucu kita husnuzan. Berarti dulu kakek saya baca tuh semuanya gitu. Apalagi antum ambil stabilo kadang. Ya, halaman 1 stabilo, halaman 100 stabilo, halaman 300 stabilo. Wah, berarti udah tamat semuanya. Iya kan? Padahal kita tahu ikhwatal iman menandai bahwa ya, menandai satu tanda itu saja membuat cucu kita itu berhusnuzon. Tidakkah kita berpikir bahwa mewariskan husnuzon kepada anak cucu kita itu jauh lebih baik daripada dia bersu'uzon. Maka saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hafizullah Tabaraka wa Ta'ala pada saat daurah Syekh. Saya setiap tahun tidak menyenyakan kesempatan setiap kali ada ma'radul kutub, pameran buku. Saya siapkan persediaan dana untuk membeli kitab-kitab tersebut. Sampai sudah hampir ya 100 juta kita beli kitab. Itu ada di ruangan belajar kita. Tapi Syekh, apakah saya menzalimi diri saya sendiri ketika kitab-kitab yang saya beli itu tidak semuanya saya baca? Terkadang saya membaca hanya satu bab dalam kitab tersebut. Yang lainnya sama sekali belum dibaca. Apakah diperbolehkan hal itu? Tidakkah kita masuk ancaman sebagaimana orang-orang Bani Israel atau seperti orang-orang Bani Israel yang padanya ada Alkitab lalu mereka tidak membacanya? Kama salil himari yahmilu asfara, sebagaimana keledai yang membawa ya kitab-kitab. Keledai itu enggak tahu apa yang ada di pundaknya itu, dia tidak tahu apa yang dibawa. Keledai itu tidak tahu yang dibawanya kitab atau rumput, dia tidak tahu. Apakah kita akan dianggap sama? Allah Subhanahu wa taala, kama salil himar yahmilu asfara. Dia katakan tidak. Karena ilmu itu bisa diwariskan kepada generasi ke generasi yang lainnya. Dan mewariskan ilmu itu jauh lebih baik daripada mewariskan harta, mewariskan tahta. Apa maksudnya ikhwatal iman? Salah satu bentuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu adalah mewariskan ilmu kepada keluarga kita, mewariskan kitab-kitab kepada anak cucu kita, mewariskan warisan-warisan para ulama kepada anak cucu kita, itu jauh lebih baik dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin kita maksudkan. Jadi ini harus kita mulai dari saat ini. Setiap bulan nyicil, beli kitab. jangan terlalu tergoda dengan alat-alat elektronik yang semuanya bisa dimasukkan ke apa? Ya, external hard disk, ya kan? Mau satu sekian giga, satu tera dan macam-macam, puluhan ribu kitab. Tapi pada saat yang sama hilang, kemudian hilang juga semuanya, ya kan? Tapi kitab ini, satu lembar yang hilang, antum masih ada lembaran yang kedua. Lembaran yang kedua hilang, masih ada lembaran yang keempat, yang ke-100, yang kesekian. Tapi kena virus satu ini, hilang, hilang semuanya. Itu boleh saja kita miliki sebagai backup data dan yang lainnya. Tapi sesungguhnya, manhaj para ulama terdahulu sampai saat ini, mereka tidak terlalu silau dengan dunia seperti itu, ya. Akan tapi kitab asli mereka cari, mereka beli dan mereka kumpulkan. Ini bagian daripada manaku angfusakum wa ahlikum naro. Ya, ini bagian dari ku angfusakum wa ahlikum naro. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azzakumullahu azza wa jalla. Penjelasan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini adalah berapa ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan masalah tarbiyat al-aulad atau tarbiyatun nafas atau tazkiyatun nafas yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. وقودها الناس والحجارة, bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu. عليها ملائكة, yang dijaga oleh malaikat. Ghiladun shidad, malaikat itu dia tegas dan keras penjagaannya. La ya'sunallah, para malaikat tidak mau bermaksiat kepada Allah. Tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, ayat-ayat tentang masalah berkaitan dengan ancaman Allah kepada manusia dengan masalah neraka ini tidak hanya satu ini saja, tapi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya tentang ancaman Allah kepada seorang muslim dengan neraka. Salah satu manfaatnya adalah apa? Agar manusia itu mampu menjaga dirinya jangan sampai terperosok ke dalam neraka itu sendiri. Ini sebagaimana yang ingin kita sampaikan atau yang sudah sampaikan pada pertemuan malam. Araftu syarra la lisyarri. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukan apa? Keburukan, walakin litawaqqihi, agar aku bisa menjaga diri tidak terjerembab masuk ke dalam keburukan itu sendiri. Kita mengenal, mempelajari tentang nar, tentang neraka itu bukan ada keinginan kita masuk ke dalam neraka, tidak. Bahkan kita tidak diperbolehkan berangan-angan masuk ke dalam neraka, tidak boleh. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Jauhkan aku dari neraka. Bahkan para sahabat tidak ada yang mereka itu memiliki keinginan, sudahlah enggak apa-apa masuk neraka. Sehari juga enggak apa-apa. Tidak ada, meskipun sedikit. Mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah neraka yang begitu dahsyatnya azabnya. Maka para sahabat banyak meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang mendekatkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa manusia yang paling beruntung di dunia dan kelak paling beruntung di akhirat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dia itu dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung. Dia telah sukses. Kebahagiaan yang sesungguhnya bagi seorang muslim manakala dia dijauhkan dari neraka. Bahkan banyak sekali ancaman-ancaman di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkenaan dengan masalah ini. Kenapa? Karena neraka itu dijaga ketat ikhwatal iman oleh para malaikat. Tidak ada yang mampu memadamkan api dan siksaan di dalam neraka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memadamkan api di dalam neraka, siksaan di dalam neraka, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat yang menjaganya tidak pernah tersenyum sedikit pun kepada para penghuni neraka. Bahkan dijelaskan di dalam salah satu riwayat, malaikat yang menjaga neraka, sejak neraka itu dinyalakan, dia tidak bisa lagi tersenyum. Karena begitu pedihnya siksaan neraka. Dan kita diperintahkan untuk berlindung dari neraka. Tidak boleh kita berangan-angan. Karena manusia yang jahil pada saat ini banyak mereka berangan-angan untuk bisa di dalam neraka karena ingin bertemu dengan tokoh-tokohnya. Penasaran dia dengan tokoh-tokoh yang dia gelut, yang dia salut kepadanya. Udahlah gak apa-apa, gak ketemu di dunia, ketemu di neraka aja gitu. Ada lagi mereka yang mengatakan bahwa toh pada akhirnya saya akan masuk ke dalam surga. Meskipun harus dicuci terlebih dahulu, disetrika terlebih dahulu, gak apa-apa. Tapi toh pada akhirnya saya masuk ke dalam surga. Ini adalah manusia yang sombong. Seakan-akan dia menantang Allah subhanahu wa ta'ala dengan panasnya api neraka yang begitu dahsyatnya. Ikhwatal iman, jangan sekali-kali kita ya bermimpi pun jangan. Apalagi berkeinginan dalam dunia nyata. Di mana kita seakan-akan rela ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam neraka. Sebagaimana ibadahnya para ulama, para orang-orang yang terfitnah dengan pemikiran tasawuf, pemikiran kaum sufi, yang dia niatnya, ya, niatnya kita katakan, niat dalam lisannya seakan-akan ingin menyebut dirinya orang yang tawadu, padahal hakikatnya adalah orang yang paling sombong. Ketika dia mengatakan ilahi duhai Rabbku, duhai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku bukanlah orang yang cocok tinggal di surga Firdaus. Akan tetapi wala aqwa ala naril jahimi, tapi ya Rabb, aku pun tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka jahim. Terus mau masuk ke mana? Ya kan? Di surga enggak cocok, di neraka enggak kuat. Niatnya si tawadu. Ya, niatnya tawadu. Ibarat orang misalkan, ya, mau dikasih mobil mewah. Ya, ini Pak, ada mobil mewah untuk Bapak. Ya enggak cocok dong. Masa saya dikasih mobil mewah seperti ini enggak cocok. Nanti orang ngatain kita apa gitu kan. Ya udah Pak, ini ada sepeda. Sama sepeda juga kayaknya enggak bagus untuk saya. Terus suruh apa? Ya kan? Ini adalah orang yang sombong. Maka kita tidak boleh seperti itu. Setiap muslim punya kesempatan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jannatal firdaus, surga firdaus. Apabila anda meminta, mintalah surga firdaus yang paling tinggi yang Allah sediakan kepada kita orang-orang yang bertakwa. Dan jangan sekali-kali berkeinginan masuk ke dalam neraka menjadi kaum jahannamiyun. Tidak enak Pak jadi orang yang pernah dimasukkan neraka jahannam itu. Ya, sama sekali tidak enak. Baru baca riwayat-riwayatnya aja udah enggak suka kita. Dikalungkan tanda, kalau orang mau haji kan ada tandanya tuh. orang Indonesia, orang apa, masih mending. Kalau nyasar bisa dilihat di situ. Kalau masuk neraka jahanam ada tandanya, dikalungkan. Ya. Itu selama di neraka tidak akan lepas itu. Sampai kemudian ketika dosa-dosanya selesai, diangkatlah dia dari neraka, kemudian apa? Tiba-tiba pengen masuk ke surga. Lalu orang-orang di surga masih ngeliat, itu kalungnya kok kalung apa itu? Ya. Bukankah itu adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Maka mereka pun tertunduk malu. Lalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah lepaskan ini. Agar orang-orang yang berada di surga itu tidak lagi melihat sebelah mata dengan kita. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mandilah anda di nahrul, di apa, salah satu sungai ini. Pada menceburkan dirinya ke dalam sumur tersebut. Dibersihkan semuanya sampai terlepas. Tanda-tandanya semuanya. Baru kemudian masuk ke dalam surga. Sama dengan orang-orang yang berada di dalam surga. Tapi ketika orang-orang disebut menyebut kita dengan jahannamiyun kan enggak enak. Di dunia saja kita enggak enak disebut dengan wah ini kayak calon-calon jahannam gitu. Itu enggak enak. Iya kan? Maka ini hindari oleh kita keinginan untuk seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat yang menjaga neraka jahannam itu para malaikat yang dia bersikap tegas, keras dan tidak pernah tersenyum kepada kita. Ghiladun syidad. Ketika kita minta tolong berikan air minum sedikit saja, malaikat itu la ya'sunallah. Ketika Allah melarangnya, malaikat sedikit pun tidak akan mampu memberikan minuman yang menyegarkan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kemudian ikhwatal iman, a'azzakumullah wa 'azza wa jalla. Kalimat ku anfusakum, jagalah diri kalian, adalah kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari hidayah dan petunjuk yang Allah telah berikan kepada manusia melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga melalui Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena di dalamnya petunjuk dan kita sudah sering membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Pada ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah, peliharalah kalian. Dari apa? Dari sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah hidayah Allah. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah Allah ada di mana? Pertama Al-Quranul Karim, ikhwatal iman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Al-Quran akan mampu memberikan petunjuk bimbingan kepada kita. Untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal agama ini. Hudan lil muttaqin. Lalu setelah itu apa? Pelajari Al-Quran itu dari manusia yang paling faham dengan Al-Quranul Karim. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang belajar Islam hanya Al-Quran saja pasti sesat. Itu udah pasti. Ya. Sekali lagi, orang yang belajar Islam hanya dari Al-Quran saja pasti sesat. Kalau dia meniadakan apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dia bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada gila ya. Banyak yang gila karena dia belajar hanya Al-Quran saja. Itu banyak. Yang menyelamatkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingannya. Karena hidayah itu ada dua. Ya. Ada hidayatul taufiq dan ada hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayatul irsyad, bimbingan untuk mendapatkan hidayah itu dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihatlah misalkan pada hidayatul taufiq ini Allah menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 178. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil faulaika humul khasirun." Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Ini hidayah atau taufik. Siapa yang Allah karuniakan padanya hidayah, maka pasti dia itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, barang siapa yang dikehendaki kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ini hidayah atau taufik datangnya dari Allah. Tapi untuk sampai kepada hidayah atau taufik harus melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dijelaskan di dalam hadis-hadis dan juga banyak asar dari para sahabat, sesungguhnya umat ini tidak akan pernah mendapatkan kesolehannya kecuali dengan apa yang membuat generasi pertama itu apa? Soleh. Generasi pertama yang mendapatkan kesolehan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Para sahabat. Dan para sahabat belajar langsung dari Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pemahaman ayat ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Lahirlah kemudian itu sunnah. Qaulan wa fi'lan wa taqriran wa khuluqan wa khilqa. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lima hal. Qaulan, perkataan Rasul. Wa fi'lan, perbuatan Rasul. Wa taqriran, ketetapan Rasul. Wa khilqan, fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqan, dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Diamnya Rasul, ketetapannya Rasul, fisiknya Rasul, itu adalah apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah yang semuanya menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tersisa sedikit pun dari perkara-perkara yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Ya. Tidak ada yang tersisa dari perkara ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Antum cari mau masalah apa? Penjelasannya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sudah pasti. Antum pakai sarung saja itu ada aturannya. Pakai sarung, pakai kain itu ada aturannya. Kalau misalkan coba Ustaz pakai kain, pakai sarung ada aturan, maksudnya apa? Antum pakai beli sarung, kemudian gimana cara makainya? Ya, itu ada aturannya. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu atau kurang ilmunya atau kurang faham dalam memahaminya, banyak orang memakai sarung itu tulisannya ada di belakang. Betul enggak? Ada mereknya. Samarinda. Allahu Akbar, Samarinda. Dosa enggak dia? Dosa. Jangan dianggap itu remeh. Islam mengatur itu. Ya kan? Tulisan yang membekas pada badan orang yang di depan kita, lalu kita kemudian sholat, kan diperintahkan sholat nunduk ke tempat sujud. Ya kan? Di depan kita pakai batik. Allahu Akbar. Oh salah saya, kenapa ngeliat batik? Harus nilai, ini batiknya kayaknya batik keris, batik siapa gitu. Ah salah, nunduk ke bawah, ada tulisannya Samarinda. Salah lagi kita. Ya kan? Ada aturannya. Mau cari aturan apa kita? Ya kan? Masang jendela aja ada aturannya kalau pakai kaca. Ya? Pakai kaca. Kalau kacanya pecah, Pak, jangan biarkan, cepat ganti. Ya, cepat diganti. Pertama apa? Kalau anak kecil pegang itu, la tulqubiya idikum la tahluka. Ya kan? Jangan jerumuskan anak kita. Anak kecil itu enggak tahu, Pak, yang namanya kaca itu bisa apa? Memotong jarinya dia. Dia megang ke jendela lalu pegang-pegang terus kena gitu. Yang salah orang tuanya. Ya kan? Ada aturannya. Ya, maka dari sinilah kita, hidayatul irsyad ini sangat penting bagi kita. bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita diperintahkan kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ikuti Rasul, maka Allah akan mencintai. Bahkan tidak cukup dengan sampai situ, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Hidayatul irsyad ini sangat penting. Dalam surah Fatir ayat 8 Allah berfirman, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dari makhluknya siapa yang Allah kehendaki, dan memberikan petunjuk serta hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tadhhab nafsuka ala alaihim hasarat. Ya Muhammad, jangan engkau ceburkan jiwamu itu ya dalam rangka memikirkan mereka yang sesat-sesat itu. Ya kan? Artinya jangan terlalu apa? Kalau sudah didakwahi oleh mereka, didakwahi oleh kita, disampaikan kepada mereka, ini hidayah Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'annya, ini sunnahnya, ini qaul sahabi, ini asar para ulama, ini perkataan para imam. Terus dia menolak-menolak dan menolak, biarkan terlebih dahulu dia. Jangan kemudian merasa kita ini apa benci kepada mereka. Biarkan saja. Ya kan? Kita hanya diperintahkan menyampaikan, membimbing mereka. Dijelaskan ini ayat Al-Qur'annya, ini sunnahnya, ini penjelasan para sahabatnya, ini para ulama, silahkan. Mau ngikut atau tidak? Kalau kemudian tidak mau mengikuti, biarkan terlebih dahulu. Jangan kemudian hati kita itu terlena sampai terus memikirkan dia. Kenapa dia seperti itu? Hatinya dibuat dari apa dia? Nah itu gak perlu sampai ke sana gitu. Karena terkadang ikhwan ini juga ada yang sampai ke sana memikirkan. Ini orang hatinya kok sampai begitu ya? Sudah sampai Al-Quran, sudah debat berulang kali. Sudah disampaikan kok sampai begitu? Kenapa dia? Udah biarkan saja. Masih banyak orang yang lainnya, kan begitu. Jangan habiskan energi kita kepada orang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Fala tadhab nafsuka ala alaihim hasarat." Jangan sampai menjebukkan kerugian kita dengan memikirkan banyak tentang mereka. Intinya adalah Rasulullah sudah menyampaikan kepada mereka, kecuali belum didakwahi. Dalam surah An-Nur ayat 46-nya, "Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim." Allah menunjukkan, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus, al-Islam. Pada jalan yang lurus, al-Islam. Maka dijelaskan pada ayat yang lain yang merupakan tafsir daripada ayat ini, orang yang Allah kehendaki kebaikannya oleh Allah, maka Allah yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima apa? Menerima Islam. Itu sebagai tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Ketika disampaikan kepadanya Al-Quran dan hadis, hati kita mudah sekali untuk menerimanya. Tapi ketika itu sulit diterima oleh kita, maka kita yang berdakwah harus bersabar, bahkan harus terus memberikan apa? Doa untuk kebaikannya. Kenapa ikhwatul iman azzakumullahu azza wa jalla? Karena inilah ujian yang Allah karuniakan kepada kita. Karena sekiranya Allah menghendaki semua mukmin, semua manusia itu bisa beriman kepada Allah, dalam surah Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ya. Kalau Allah Rabbmu menghendaki, maka apa? Akan beriman semua orang yang di atas muka bumi ini. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ya, semuanya akan beriman, tapi kan harus diuji. Harus diuji. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji? Ya, jangan mengira bahwa kita ketika kita beriman kemudian kita tidak akan diuji. Bahkan ujian keimanan demi keimanan itu setingkat beratnya sesuai dengan tingkatan keimanan itu sendiri. Ya. Apa yang dimaksudkan dari ayat-ayat ini yang saya bacakan ikhwatal iman? Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidayatut taufiq itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan para rasul tidak memiliki hidayatut taufiq. Ya. Para nabi dan para rasul yang mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hidayatut taufiq. Yang adalah hidayatul irsyad. Sampai kepadanya ayat-ayat kemudian dijelaskan kepada umat. Tapi umat itu menerima atau tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat misalkan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, antum bisa merujuk bagaimana kisah Nabi Isa alaihi salam. Surat Maryam ayat 30 sampai ayat 33. Kisah Isa alaihi salam. Apa kurangnya Isa alaihi salam? Keutamaan yang dimiliki oleh Isa alaihi salam dari lahir aja sudah bisa berbicara. Mestinya orang-orang yang hidup pada zaman itu tidak ada yang kufur, Pak. Ya kan? Berarti ini manusianya sangat ajaib. Tidak ada manusia yang sejak bayi bisa berbicara kecuali tiga orang saja. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihi salam. Mestinya orang yang hidup pada masa itu langsung beriman. Tidak ada yang kufur. Meskipun diangkat menjadi nabi atau belum, mestinya sudah langsung beriman. Ini luar biasa nih, manusia ajaib. Tapi ya Pak, yang beriman tidak sedikit apa tidak banyak. Al-Hawariyun jumlahnya itu berapa? Ya, 12. Dan itulah yang ada digambarkan di gereja-gereja Roma, ya. Yaitu Hawariyun itu ditampakkan dalam bentuk apa? Relief. Ya. Yaitu di sini siapa, sini siapa, sini siapa, sini. Ini ya mereka murid-murid setianya itu. Yang tidak setia kemana? Wallahu ta'ala a'lam. Ya kan? Dan itu yang ada di setiap gereja-gereja itu ada dipasang apa itu ukiran-ukiran menandakan Isa al-Islam dan juga para pengikut-pengikutnya. Pun Nabi Isa alaihi salam tidak mampu memberikan petunjuk dan hidayah. Hidayah itu taufik memasukkan orang-orang pada saat itu untuk bisa beriman kepada apa yang diimani oleh Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa mengatakan inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, aku diberikan oleh Allah al-kitab dan dialah Allah yang telah menjadikan aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dialah Allah yang telah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada, wa awsani, dan mewasiatkan kepadaku bis salati waz zakati ma dumtu hayya, yaitu untuk melakukan salat, menunaikan zakat selama aku hidup, wa barram bi walidati, dan dialah Allah memerintahkan kepadaku agar aku berbakti kepada ibuku, wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya, dan dialah Allah yang tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong. Ya. Artinya apa? Nabi Isa alaihi salam dengan keluhuran budi pekertinya, dengan kesabaran yang dimilikinya, juga Nabi Isa tidak mampu memberikan petunjuk kepada umat pada saat itu untuk memasukkan keimanan pada mereka sehingga mendapatkan petunjuk ataupun pengikut yang banyak. Kita lihat lagi misalkan kisah Nabi Nuh alaihi salam bersama anaknya. Ya kan? Kisah Nabi Nuh bersama anaknya dijelaskan di dalam surat Hud ayat 42 sampai 47. Ini kisahnya. Nuh dengan anaknya. Bagaimana dekatnya seorang ayah dengan anak? Ya kan? Itu sangat dekat sekali. Ketika sudah diberikan nasihat kepada umatnya. Lailan wa nahara, siang dan malam. Nabi Nuh mendakwahkan kepada mereka. Walam yajidhum illa firara. Bukan tambah dekat tapi tambah lari dari Nabi Nuh alaihi salam. Sampai apa? Sampai pada anak keturunannya. Ketika kemudian Allah kabarkan akan ada air bah yang sangat besar yang akan menggulung kalian semua, akan tapi ada sebagian yang akan Allah selamatkan, yaitu mereka orang yang beriman kepada Nuh, kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Nuh menyiapkan persiapannya, perahu sudah dibuat. Lalu kemudian setiap orang yang Allah kehendaki keselamatannya, dia dengan mudah bisa naiki ke perahu ini. Binatang-binatang pun sudah dinaikkan ke sana. Lalu Nabi Nuh meminta kepada anaknya, irkam ma'ana, naiklah kamu bersama kami ke dalam perahu ini. Apa kata anaknya? Sa'awi ilal jabali. Kami akan terus menuju ke gunung yang tinggi, yang tidak bisa dilampaui oleh air tersebut. Lihat bagaimana permintaan Nuh alaihissalam kepada putranya. Dia seorang nabi, seorang rasul, yang kalau hidayah atau taufik itu punya wewenang pada nabi, pada seorang nabi, maka niscaya para nabi dan para rasul itu lebih dia mendahulukan keluar keluarganya untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh mengatakan kepada putranya, "Irkam ma'ana, ayo naiklah ke perahu ini." Malah dia jawab, "Sa'awi ilal jabali." Saya akan terus naik ke gunung yang paling tinggi. Ya. Wa huwa ya'simuni, dan dia akan akan menyelamatkanku dari air bah ini. Maka katanya, "La 'asimal yaum." Tidak ada yang bisa menyelamatkan anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Minal mukhraqin. Anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan kisah ini bahwa hidayah atau taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Juga kisah Ibrahim dengan ayahnya yang dijelaskan dalam surat Maryam ayat 42 hingga ayat 46. Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya, mendakwahi dengan kalimat yang santun, "Duhai ayahku, tinggalkanlah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh anda dan juga orang-orang itu. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ayahnya Ibrahim ini marah luar biasa. Ya. Marah kepada Ibrahim alaihissalam. Dan ini dikisahkan di dalam kisah ini. Artinya apa? Ibrahim sebagai seorang nabi dan rasul pun tidak mampu memberikan hidayah atau taufik kepada ayahnya. Tapi bagaimana ketika Ibrahim mendidik anaknya, yang pertama Ishaq alaihissalam dan yang kedua adalah Ismail, atau yang pertama Ismail yang kemudian yang kedua adalah Ishaq. Dididik dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan hidayatul irsyad, memberikan petunjuk untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ismail alaihi salam, ya, dijelaskan di dalam Al-Qur'an panjang lebar dalam masalah ini dalam surat As-Saffat ayat 102 hingga ayat 103-nya. Ya, ketika meminta kepada, dikabarkan kepada Ismail, "Duhai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu." Maka Ismail sebagai anaknya, karena didikan seorang nabi, ya, dan Allah karuniakan hidayah atau taufik kepada Nabi Ismail alaihi salam, maka ketika ditawarkan, disampaikan oleh ayahnya Ibrahim kepada Ismail, "Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. "Fanzur madza tara." Coba perhatikan ya Ismail, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail tidak panjang lebar, dia mengatakan, "Ya abatif almatu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Kalau itu memang perintah Allah, duhai ayahku, lakukan. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allah karuniakan hidayatul taufik dan hidayatul irsyad kepada Ismail, ya, dari ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Hidayatul irsyad dari Allah Subhanahu wa taala hidayatul taufik. Begitu juga misalkan kisah pada keturunannya Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq punya anak siapa? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub digelari siapa? Israel. Kemudian ada lagi anaknya yang lain. Ya. Anaknya dari Nabi Ishaq yang kemudian sampai ke Rum atau Romawi. Beranak-pinak di sana. Yaitu di Romawi, kemudian kalau Ishaq di Syam. Yaitu Hiz bin Ishaq. Yang kemudian dibawa keluarganya sampai ke Romawi itu. Sedangkan yang Ya'qub alaihissalam, ya, itu di Syam. Dan dari Ya'qub inilah banyak menjadi seorang nabi. Ada Yusuf, ada Ayub, ada Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, ya. Sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang di Roma, wallahu taala a'lam. Ya, Hayes dan yang lainnya, akankah di antara mereka ada seorang nabi? Ya, wallahu taala a'lam. Ini semua kalau kita mau ambil pelajaran yang baik, bahwa sekali lagi kalau kita kasih merenungi kepada ayat-ayat ini, maka hidayatut taufiq itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana kisah hidayatut taufiq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapkan kepada pamannya itu Abu Thalib. Sampai turun innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bagaimana kurangnya Abu Thalib menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di akhir hayatnya ketika dikabarkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, inna abi hadaratul wafat. Sesungguhnya ayahku saat ini dalam keadaan sakaratul maut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah tu taufik agar pamannya ini masuk ke dalam Islam. Didatangi di sana. Setelah sampai di hadapan Abu Thalib, di sana sudah ada Abu Jahal, di sana juga sudah ada orang yang lain. Ibn al-Mughirah, ya, atau Abdullah Ibn al-Mughirah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada Abu Thalib, ya, qul la ilaha illallah, ucapkanlah olehmu duhai pamanku la ilaha illallah, fabiha, dengan kalimat itu uhaju ala Allah au ushidu ala Allah tabaraka wa taala, dengan kalimat itu aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Abu Jahal mengatakan lagi kepada Abu Thalib, Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah? Apakah kamu membenci Tuhan-Tuhan kita yang banyak yang selama ini kita sembah? Datang lagi kemudian Rasulullah SAW mengulangi untuk yang kedua kalinya, qul la ilaha illallah, ucapkanlah olehmu duhai pamanku la ilaha illallah, sampai tiga kali. Wa bi akhiri kalamihi, akan tapi pada akhir ucapannya itu bahwasanya Abu Thalib mengikuti agama dari Abdul Muttalib. Yaitu adalah kesyirikan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang berkaitan apa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga pada saat itu. Yang pertama agar Allah memberikan hidayah itu taufik masuknya pamannya ke dalam Islam, dan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Yang kedua kemudian apa? Meminta agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka turunlah ayat Al-Qur'anul Karim ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bahwasanya tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang musyrik. Lalu kemudian doa yang ketiga, ya Allah ringankanlah siksaannya dia di dalam neraka. Maka yang ketiga itulah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah azza wa jal. Sekali lagi bahwa hidayatul taufik milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Kita manusia hanya diperintahkan untuk menyampaikan hidayatul irsyad sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wa jal. Kita diperintahkan untuk mengajarkan Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat kepada manusia, kenalkan kepada manusia. Kita tidak diminta agar orang itu ya langsung memahami Islam itu. Faktor hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah ikhwatal iman. Ya Allah, cepat banget waktunya ya. Baru mukadimah loh, Ustaz. Hah? Ini baru mukadimah. Antum kalau sampai jam 1 kuat enggak kira-kira? Eh? Cepat banget waktu. Ini tanda akhir zaman, Pak. Iya kan? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda akhir zaman itu adalah waktu itu dipercepat. Waktu itu dipercepat. 24 jamnya dulu dengan sekarang itu berbeda. Itu salah satu tanda kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kita dipertemukan dengan apa? Ya, dengan dajjal turun. Atau jangan sampai kita dipertemukan dengan kiamat itu pada saat itu tiba. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah dari umur 60 tahun. Ya, dari umur 60 tahun. Itu Abu Hurairah yasta'idzuna min 60 min umrih. Ya kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yasta'idzu billahi min 60 fi min umrihi. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah dari umur 60 tahun. Maksudnya apa? Karena kalau sudah 60 tahun ini, ya, itu khawatir kiamat itu tiba, lalu hilang keimanan pada dirinya. Bagaimana dengan Abu Hurairah yang sudah wafat lama, kemudian dengan kita yang masih hidup? Ya kan? Nah, dari sinilah kita, waktu yang cepat ini kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita waktu yang diberkahi oleh Allah. Kemudian ikhwatal iman, sebuah cita yang harus kita inginkan, yang harus kita raih ketika kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita, itu adalah antum bisa lihat di dalam surah At-Tur ayat 21. Ya, sebuah keinginan, sebuah cita-cita yang tinggi, di mana seorang muslim ketika dia ingin menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, maka lihatlah antum di dalam surah At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, sejalan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu, pada ayat ini walladzina amanu, wa atba'athum dzurriyyatahum, yang kemudian orang-orang beriman itu diikuti dengan keluarganya yang apa, mengikuti keimanan mereka, yaitu apa, wa ahlikum, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Di sini dikatakan dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka, orang-orang yang beriman dari apa, zuriyahnya, dari keturunan mereka. Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami himpunkan keturunan kita, anak cucu kita, sebagaimana keimanan yang dimiliki oleh kita. Jangan sampai kita dengan anak keturunan itu terpisah, Pak. Ya. Kita tidak mau kitanya di surga, anak kita di neraka. Kita tidak mau. Atau mungkin apa? Kebalikannya. Waliyadzubillah. Kita ingin sebagaimana yang Allah firmankan di sini bahwa orang-orang yang beriman dan yang mengikuti dari keturunan mereka dengan membawa keimanan yang sama seperti kita, maka Allah pertemukan kita kelak pada hari kiamat dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari amal mereka. Wa ma alatnahu min amalihim min syai. Amalan kita dengan amalan anak-anak kita sama, yaitu keimanan kita kepada Allah. Dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah. Karena setiap orang itu sangat bergantung kepada usaha yang dia lakukan. Dari sinilah kita diperintahkan untuk memasukkan diri kita dan keluarga kita ke dalam surga dan menjauhkan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Yaitu apa? Bagaimana menjadikan diri kita dan anak keturunan kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah keimanan. Ya, ini adalah sebuah cita kita bersama ikhwatal iman, a'azzakumullahu azza wa jal. Lalu kemudian bagaimana strategi yang harus kita lakukan agar seorang muslim mampu menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka? Ini yang harus kita pelajari di sini. Yang pertama ikhwatal iman, a'azzakumullahu azza wa jal. Yang pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzan kepada Allah. Ini tingkatan seorang muslim untuk menjaga dirinya dari api neraka, berdoa kepada Allah dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Orang kalau ingin dijaga dia dari neraka, minta kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Atau a'udzubika minan nar. Dan yang lain-lain yang berkaitan dengan apa? Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ini adalah yang pertama kali harus selalu dilakukan oleh kita. Maka ikhwatal iman azzakumullahu azza wajal, di dalam adab ketika seseorang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendidik diri kita agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah azza wajal, dijelaskan oleh Syekh Sayyid Nada dalam kitab Musuh Al-Adab Al-Islamiyah. Ya. Ini seseorang yang pertama kali untuk dihindarkan diri dan keluarga kita dari neraka, adabnya yang pertama adalah husnu ikhtiyari zaujah fil asl. Yang paling pokok pertama kali yang harus dilakukan oleh kita itu adalah apa? Memilih istri kita yang salehah. Calon istri juga memilih suami juga yang soleh. Karena bagaimana orang dia mengatakan, ya, meminta agar pernikahannya dia itu apa? Berisi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, gitu ya. Bagaimana mendidik keluarganya agar keluarganya sakinah. Keluarganya penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Akan tapi dari awalnya saja sudah bermaksiat kepada Allah. Dan itu yang banyak. Kalau kita melihat di dalam undangan-undangan yang ada, undangan modern sekarang ini kan luar biasa. Ya, ada fotonya di situ. Ya, kemudian mengambil posisi dia lagi foto lagi, ya, apa seakan-akan dia itu mesra di situ. Lalu nanti fotonya ditempelkan di kartu undangannya, di bawahnya dituliskan ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian itulah disebarkan kepada orang-orang yang diundang. Kemudian dia harapannya Pak litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi di awal hari pertama saja atau mungkin sebelum hari itu dia sudah melakukan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Bagaimana kemudian dia menjaga dirinya dia dari api neraka? Kalau dia datangkan api neraka, bahkan api neraka disebarkan kepada semua orang yang diundangnya. ya kan? Ini yang sering dilupakan oleh kita kaum muslimin. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan untuknya, ya. Walayatubillah. Dan kita di sini ketika adabnya seorang muslim yang ingin menjaga dirinya dan keluarganya tentunya adalah apa? Mensiasati sebelum kita itu memiliki keluarga dengan cara apa? Lihat hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan idza ja'akum man tardawna dinakum wa khuluqakum fazawwiju. Apabila telah datang kepada kalian para wali yang memiliki anak-anak perempuan, anak-anak gadis yang ingin dinikahkan, apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang engkau pandang engkau ridho, ikhlas agama dan akhlaknya itu baik, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Itu sebagai timbangan yang pertama. Ya. Adapun memilih misalkan laki-laki, ya agamanya yang baik itu yang paling pertama, tapi pengennya juga yang ganteng, pengen juga yang kaya, fadlu minallah. Ya, keutamaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak Ustaz? Boleh, tidak terlarang. Tapi yang menjadi pertimbangan pertama adalah bagaimana agamanya dan bagaimana akhlaknya. Agama dimaksudkan apa di sini? Lihat Pak akidahnya benar atau tidak. Diuji terlebih dahulu man rabbuka. Ada enggak kira-kira kita ada laki-laki mau datang kemudian kita sebagai walinya kita katakan fadalna silakan duduk. Man rabbuka. Bingung dia. Ya. Ditanya man rabbuka. Ini kata laki-laki calon suaminya, ini malaikat atau wali ini? Ya kan? Sama seperti orang yang baru belajar, Pak. Saya membimbing jamaah baru belajar bahasa Arab. Dia mengatakan, saya pengen sekali, bisa sekali ngomong dengan orang Arab. Sambil di halaman Masjid Nabawi, dia ngerokok. Ketika rokok sudah saya ingatkan, Pak, gak boleh. Oh di tanah suci ya, bukan masalah tanah suci ya. Memang rokok tanah suci, tanah haram semuanya haram. Saya bilang, saya gituin. Bukan masalah di tanah suci, haram Pak, gitu ya. Terus didatangi oleh polisi. Polisi itu nggak kayak kita kan, langsung ambil rokoknya kemudian taruh di tong sampah. Dia kaget bengong. Lalu dia kata kesempatan kali untuk ngobrol sama orang Arab nih. Pak salaman nggak salaman, man robbuka katanya gitu. Ya Allah, saya sendirian di sampingnya kaget. Antum, Pak, panjenengan ngomong apa toh kepada polisi itu? Saya nanya nama dia, man robbuka kata dia. Maksudnya man ismuka kali ya. Ya, masmuka atau man ismuka. Man robbuka dia tanya. Ya. Allah tabaraka taala, insyaallah setelah istirahat kita lanjutkan. Ya, tentang bagaimana husnul ikhtiyari Azza wa Jalla, Allah tabaraka wa ta'ala a'lam.